Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 102 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Ayat yang ke-102 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal, sendirian, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu wajib bagi hamba-hambanya untuk menyembahnya dan juga mentauhidkannya. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah taala berkata, "Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka ibadailah Allah taala. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pelindung dan juga menjaga segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah, "Dzalikum ayyuhal musyrikun, huwa rabbukum jalla wa ala." Dialah yang ada di hadapan kalian wahai segenap kaum musyrikin. Huwa rabbukum, dialah Rabb kalian, jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala, la ma'buda bihaqqin siwa, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', zat yang menciptakan segala sesuatu. Fanqadu wakhda'u lahu bitta'ah wal ibadah. Masyaallah, tunduklah kalian dan patuhlah kalian kepadanya dengan mentaati dan juga mengibadahinya. Wa huwa subhanahu 'ala kulli syai'in wakil wa hafiz, dan dialah Allah taala yang melindungi dan juga menjaga segala sesuatu. Yudabbiru umura khalqihi, zat yang mengatur semua urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur semua urusan makhluknya. Berikutnya ayat yang ke-103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dialah Allah taala yang tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan, sedangkan Dia Allah taala zat yang meliputi semua pandangan. Semua pandangan. Jadi ru'yah dengan idrak itu lain. Kalau ru'yah itu terbatas, kalau idrak itu enggak ada batasannya, dan itu Allah taala yang memilikinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ru'yah itu melihat sesuatu yang ada di depannya saja. Adapun belakangnya, kanan kirinya, belum tentu dia bisa melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, nam memiliki sifat apa? Idrak, yaitu mengetahui semuanya. Sekali lihat semuanya dapat. Paham ya? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, Allah taala mengetahui sekali melihat. Itu namanya idrak. Tapi kalau ru'yah itu hanya apa? Di depannya saja yang dia lihat, belakangnya dia enggak bisa lihat. Paham maksudnya ya? Kalau manusia ru'yah, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala idrak. Paham ya? Manusia itu enggak bisa misalkan sekali melihat semuanya dapat. Yang dilihat depannya, depannya ada, belakang enggak tahu dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali melihat semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan, diliputi oleh apa? Na'am barakallahu fikum, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya idrak. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Yang mana Allah taala tidak diliputi oleh pandangan-pandangan manusia atau makhluk, sedangkan Allah taala meliputi pandangan-pandangan tersebut. Wa huwal latiful khabir, Dan Allah Ta'ala maha adalah zat yang lembut dan maha teliti. Qala al-mufassirun asbahumullah, lihat tafsirannya itu. La tarallahu al-absaru fid dunya. Pandangan-pandangan manusia tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala di dunia. Ini membantah siapa? Membantah orang-orang sufiyah yang keyakinan mereka adalah al-hululiyah ittihadiyah. Jadi mereka meyakini Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya, meyakini Allah Ta'ala berada di dalam makhluknya, dibantah dengan ini. Bahwasannya kalian, pandangan-pandangan kalian tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala di dunia. Faham ya? Di dunia kan memang belum diberikan kemampuan. Makanya Nabi Musa AS ketika meminta kepada Allah Ta'ala untuk diperlihatkan, bukan berarti beliau ragu, bukan. Faham ya? Dan ketika minta diperlihatkan apa? Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah kepada gunung itu. Kalau seandainya gunung itu tetap dalam kondisi di tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Yang terjadi ketika Allah Ta'ala baru menampakkan cahaya saja, gunungnya langsung hancur. Kemudian Nabi Musa AS jatuh tersungkur pingsan. Faham ya? Itu baru menampakkan cahaya. Faham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Belum diberi kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala di dunia. Orang sufiyah, parah mereka. Yang sudah punya keyakinan hululiyah ittihadiyah, parah. Karena melihat sesuatu yang ada itu Allah, gitu loh. Paham ya? Karena menyatu. Allah Ta'ala menyatu dengan benda, dengan makhluk. Makhluk itu ya Allah, Allah ya makhluk, gitu loh. Allahul musta'an. Bahaya itu ya. Ada yang kelompok yang ekstrim di dalam meniadakan. Allah Ta'ala gak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Gak bisa dilihat. Kelompok apa kemarin? Mu'tazilah. Paham ya? Kelompok Mu'tazilah mereka berdalilkan dengan apa? Lantaroni. Ucapan lantaroni, lannya mereka katakan lan ditakbid. Peniadaannya itu peniadaan mu'abbadah, kekal selama-lamanya. Kamu tidak akan bisa melihatmu selama-lamanya. Itu makna menurut mereka ya. Di antaranya siapa yang maknakan seperti itu? Dari kalangan ahlu lughah, orang ahlu bahasa juga, yaitu Mahmud Az-Zamakhsyari. Paham ya? Mahmud Az-Zamakhsyari itu keyakinannya Mu'tazilah. Dia meyakini lan litakbid. Lan di dalam ilmu bahasa Arab itu meniadakan lan. Tapi meniadakan yang sementara atau sesaat saja, itu pendapat yang sahih. Lan akumah, aku tidak akan berdiri. Apakah tidak akan berdiri selama-lamanya? Atau beberapa waktu saja? Beberapa waktu saja, itu yang tepat. Kecuali kalau ada korinah. Korinah itu tanda. Tanda yang menunjukkan lan itu menunjukkan apa? Peniadaan selama-lamanya. Seperti apa? Abadan. Kalau ada lafaz abadan setelahnya, berarti menunjukkan peniadaan selama-lamanya. Seperti perkataan Allah Ta'ala, walan tuflihu idzan abada. Nah, jika demikian kalian tidak akan beruntung selama-lamanya, berarti kekal. Faham itu ya? Nah, berarti kalau tidak ada tanda, kembali ke hukum asal, lannya bukan takbid. Kata mereka, lan ditakbid untuk peniadaan selama-lamanya. Berarti engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih, pertengahan, la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak meremehkan pendapat ahlu sunnati wal jamaah. Bahwasannya Allah Ta'ala memang gak bisa dilihat di dunia, karena belum diberikan kemampuan untuk melihat. Paham ya? Ada pun di akhirat, ditetapkan dengan dalil-dalil yang ada di dua tempat. Pertama, fi urusatil qiyamah, di padang mahsyar, urusatil qiyamah. Yang kedua, di surga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu pendapat yang kuat. Kita lihat tafsirannya. Kita lanjutkan tadi. La tarallahu al-absaru fid dunya. Pandangan-pandangan manusia tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Amma fid dari al-akhirah. Adapun di negeri akhirat, fa innal mu'minin yarawna rabbahum bi ghairi ihatah. Maka orang-orang mu'minin, mereka melihat Rabb mereka tanpa ada ihatah. Maksudnya bagaimana? Tanpa penglihatan yang meliputi. Melihatnya itu enggak bisa melihat meliputi, enggak bisa. Paham ya, bedakan itu ya. Karena ru'yah dengan ihatah, dengan idrak, ya ihatah atau idrak lain. Ru'yah itu melihat, ya melihat. Tapi enggak bisa meliputi semuanya gitu ya. Kalau idrak itu melihat tapi semuanya dapat. Semuanya kelihatan semuanya. Nah, ini hanya Allah Ta'ala yang bisa. Kalau makhluk atau hamba itu harus berkali-kali. Lihat depan dulu, pindah ke belakang lagi, kanan kiri baru bisa. Tapi kalau sekali lihat, melihat semuanya bisa enggak manusia? Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala bisa. Paham belum? Bedakan ya. Nah, barakallahu fiikum, itu namanya idrak. Naam. Dan dalilnya jelas, yaitu segenap para sahabat waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti hari kiamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hal tudammuna au tudaruna?" fi ru'yatish syams laisa dunaha sahab. Qalu la ya Rasulullah, hal tudammuna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Qalu la ya Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kadzalik. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti di hari kiamat? Rasulullah mengatakan, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian merasa kesulitan, merasa berdesak-desakan melihat apa? Matahari yang di bawahnya apa? Tidak ada awan, dalam artian terang benderangnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian yang kedua pertanyaannya lagi, apakah kalian antrian berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama malam? Nah, barakallahu fikum, bulan purnama. Mereka mengatakan, la ya Rasulullah, innakum satarawna kadzalik. Kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maksudnya bagaimana caranya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama. Enggak antrian, enggak berdesak-desakan, semuanya bisa melihat dari semua arah. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya Allah taala bisa dilihat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu nih akhirat. Na'am. Kita lihat lagi. Wa huwa subhanahu yudrikul absar wa yuhitu biha. Dan dialah Allah taala yang yudrikul absar, yang meliputi pandangan-pandangan semuanya. Paham ya? Yang bisa melihat pandangan-pandangan semuanya dan meliputinya. Bukan hanya sekedar melihat, meliputinya. Wa ya'lamuha 'ala ma hiya 'alaihi, dan juga mengetahui sesuai dengan apa? Hakikatnya. Wa huwal latifu bi auliyaihi allazi ya'lamu daqa'iqal asya'. Dan dialah zat yang maha lembut terhadap wani-waninya, zat yang mengetahui perkara-perkara yang sangat lembut dan detail. Perkara yang sangat lembut Allah tahu. Dan kita lewati permisalannya ya, semut hitam di bawah apa? Batu hitam di kegelapan yang sangat gelap, malam gelap gulita di bawah laut yang paling dalam. Paham ya? Itu Allah tahu semut hitam tersebut. Menunjukkan bahwasanya perkara yang sangat kecil pun Allah tahu. Nah, kalau manusia kan enggak tahu. Makhluk yang paling kecil taruhlah bakteri lah atau virus-virus lah misalkan. Kan kecil sekali. Itu harus dengan alat kan orang melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, bayangkan. Kita aja yang bukan kecil, yang besar aja kan enggak tahu. Ya enggak? Misalkan antum menghadap ke depan misalkan. Di balik barakallahu fikum atau di punggung antum ada semut. Kan enggak kelihatan juga kalau enggak pakai alat. Ya enggak? Ya paling-paling cuman bisanya kita menggaruk atau mungkin digesek-gesekkan, tapi kalau untuk melihat langsung kan tanpa alat enggak bisa. Tapi Allah taala mengetahui, bayangkan. Semut hitam di bawah batu hitam di dalam lautan yang paling dalam di kegelapan yang malam, kegelapan malam gelap gulita yang sangat gelap sekali. Paham ya? Tahu Allah taala keberadaan semut tersebut, masyaallah. Naam. Kemudian al-khabirul ladzi ya'lam bi bawatinaha, zat yang maha teliti mengetahui sampai perkara-perkara yang paling dalamnya. Masya Allah, Allah Ta'ala mengetahui. Nah, pertumbuhan biji-bijian yang ketika ditanam oleh manusia mulai di dalam tanah, bagaimana perkembangannya, pertumbuhannya, tahu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, barakallahu fikum, wa kadzalika nusarriful ayati wal yakunu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Seperti itulah kami mengulang-ulang ayat-ayat kami. Atas sebelumnya ya, Afan ya, ayat yang 104 itu, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya fa'alayha wama ana 'alaykum bihafid. Dan sungguh telah datang di hadapan kalian bukti-bukti dari Rabb kalian. Bukti apa? Bukti yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Faman absara falinafsihi, maka barang siapa yang mengetahui, memahami bukti-bukti tersebut, maka manfaatnya untuk dirinya. Dan barang siapa yang buta, tidak mau mengetahui, tidak mau mengenal, maka kejelekannya kembali kepada dirinya. Wa ma ana 'alaikum bihafidz. Dan aku bukanlah orang yang menjaga kalian. Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, qad ja'atkum barahinu dhahirah. Sungguh telah datang di hadapan kalian bukti-bukti yang nampak dan nyata. Tubsiruna biha al-huda minadh-dhalal. Yang kalian akan melihat dengan petunjuk, melihat dengannya apa? Petunjuk daripada kesesatan. Bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan. Dengan apa? Dengan bukti-bukti dan argumen-argumen yang nyata dan jelas tadi itu. Mimastamala 'alaihal Qur'an, di antaranya terkandung di dalamnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an termasuk bukti tanda kebesaran Allah Ta'ala, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada satu pun yang mampu mendatangkan Al-Qur'an, satu ayat pun enggak mampu. Tantangan sudah banyak sekali dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang mengingkari adanya Al-Qur'an atau mengingkari Al-Qur'an itu datang dari Allah Ta'ala. Ditantang satu persatu mulai dari ayat, surat, paham ya, enggak akan mampu. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tu mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini ayatnya ya. Naam. Kullu in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya apa? Katakanlah kalau seandainya manusia dan jin berkumpul jadi satu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walaupun saling bahu membahu tolong menolong, enggak akan mampu. Tidak akan mampu mendatangkan apa? Yang semisal Al-Qur'an. Paham ya? Kemudian yang nah barakallahu fikum satu surat, mampu atau tidak? Ditantang juga dalam Al-Qur'an Karim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau seandainya kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Rasulullah SAW, Al-Quran maksudnya, faktu bisurah, datangkanlah satu surat saja. Mampu atau tidak? Tidak akan mampu, karena Al-Quran adalah kalamullah, mukjizah yang sangat besar. Tidak akan mampu seorang mendatangkan yang semisalnya. Antum lihat dalam surat An-Nisa, surat Al-Ahzab, susunannya sangat rapi, yang mansub-mansub semuanya. Aliman khabir, aliman qadira, paham ya? Ghafurur rahima, masya Allah, sangat rapi dan juga tersusun dengan apa? Naam barakallahu fikum, luar biasa. Naam Al-Qur'an Al-Karim. Barakallahu fikum hadzakumullah. Kemudian juga ancaman yang berat bagi orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Sudah kita lewati ayatnya ya. Ancaman berat bagi orang-orang yang mengatakan apa? Al-Qur'an itu ucapan manusia. Apa ancamannya? Dimasukkan dalam neraka apa? Neraka Saqor. Neraka Saqor, neraka yang sangat mengerikan. Tempat untuk manggang dan orang pun kering di situ dengan panggangan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian dijaga oleh berapa malaikat? Alaiha tis'at asyar, 19 malaikat. Awal mulanya apa sebabnya dimasukkan dalam neraka Saqor? Orang tersebut mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini tidaklah kecuali ucapan manusia katanya. Apa kata Allah Ta'ala sa'usnihi Saqor? Aku masukkan dia nanti ke dalam neraka Saqor. Wa ma adraka ma Saqor? Apakah kamu tahu apa itu neraka Saqor? Lawahatun lil bashar. Ya kan? Neraka apa? La tubqi wa la tadar. Neraka Saqor itu la tubqi wa la tadar, neraka yang tidak menyisakan, tidak meninggalkan. Jadi kalau orang masuk situ langsung dilahap, dibakar langsung. Lawahatul nam lawahatun lil bashar, sebagai tempat manggang manusia. Wal a'udzu billahi 'alaiha 19, di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Ngeri barakallahu fikum. Itu ancaman bagi orang-orang yang mengingkari nam Al-Qur'an adalah kalamullah. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Qala al-fasiruna sabahumullah. Nah, sudah sebutan tadi ya. Faman tabayyana nam wajaa bi nam barakallahu fikum mimastamala 'ala al-Qur'an wajaa bi ar-rasul 'alaihi wasallam. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Faman tabayyana hadil barahin. Maka barang siapa yang nampak jelas dengan bukti-bukti dan argumen yang nyata ini. Wa amana bimadluliha. Dan juga beriman dengan apa yang tunjukkan oleh ayat-ayat tadi. Fanaf'u dhalika linafsih. Maka manfaatnya kembali kepada dirinya. Manfaatnya kembali kepada siapa? Orang yang beriman tadi. Wa man lam yubsir al-huda ba'da duhuril hujjah. Ba'da duhuril hujjah alaih. Fa'ala nafsihi jana. Allah musta'an. Artinya apa? Dan barang siapa yang tidak nampak petunjuk setelah nampaknya hujjah di hadapannya, sudah ada hujjah di hadapannya, enggak nampak petunjuknya, paham ya? Enggak memahami, enggak mau melihat, paham ya? Maka kembalinya kepada dirinya. Apa itu? Na'am barakallahu fikum, siksaan atau balasan yang jelek, paham ya? Na'am. kejahatan-kejahatan kembali pada dirinya. Wa ma ana alaikum bihafidzin uhsi a'malakum. Dan aku bukan orang yang menjaga kalian. Aku bukan orang yang menjaga kalian yang menghitung amalan-amalan kalian, bukan. Wa innama ana muballigh. Aku hanya sekedar muballigh. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya muballigh. Apa muballigh? Yang menyampaikan. Enggak ada paksaan, menyampaikan saja, menyampaikan petunjuk, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu yahdi man yasha'u wa yudhil man yasha'u wafqa 'ilmihi wa hikmatihi. Dan Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa punya Allah taala kehendaki, dan yang akan menyesatkan siapa punya Allah taala kehendaki, yang sesuai dengan yang sesuai dan mencocoki ilmunya serta hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah satu lagi. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu. Wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Dan seperti itulah. Kami mengulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang kafir mereka mengatakan, darasta, engkau telah mempelajari, wa linubayyinahu. Dan kami telah menjelaskannya liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang mengetahui. Paham ya? Jadi tujuannya diulang-ulang tersebut, nanti ujung-ujungnya orang-orang kafir mengatakan, darasta, engkau telah mempelajari. Padahal kami telah menjelaskan kepada orang-orang yang mengetahui. Qala al-mufassirun asbahumullah wa kama bayyana fi hadzal Qur'an lil musyrikin al-barahin adh-dhahirah. Sebagaimana kami telah menjelaskan dalam Al-Qur'an ini untuk orang-orang musyrikin dengan penjelasan-penjelasan yang nyata dan jelas. Fi amri tauhid wan nubuwah wal ma'ad, berkaitan masalah perkara tauhid, kenabian dan juga hari kebangkitan atau tempat kembali akhirat maksudnya. Nubayyinu lahum al barahin, kami pun juga menjelaskan untuk mereka al barahin, bukti-bukti. Fi kulli ma jahilu, pada semua perkara yang mereka bodoh terhadapnya. Fayaqulun inda dhalik kadziban, kemudian mereka ketika dijelaskan mereka berbicara dengan kedustaan. Ta'allam ta min ahli kitab, kamu itu belajarnya justru dari Alkitab katanya. Dijelaskan malah dia nam sok tahu, kemudian mengatakan kepada kaum muslimin, kamu itu belajarnya mengambilnya pun dari Alkitab katanya. Walinubayyina walinubayyina bitasrifinal ayat, dan untuk menjelaskan, dan kami menjelaskan, untuk kami menjelaskan dengan mengulang-ulang tanda-tanda tadi itu al-haqqa yang benar adanya, liqaumin ya'lamuna, untuk apa penjelasan tersebut untuk kaum yang mereka mengetahuinya. Fayaqbalunahu wa yattabi'unah, yang akhirnya mereka menerimanya dan apa mengikutinya. Wa humul mu'minun bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzal alaihi, yaitu orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Allahul musta'an. Satu lagi ya, pas tengah itu ya. Qala Allah ta'ala wa ta'ala mengatakan, ittabi' ma uhya ilayka. Ittabi' ma uhya ilayka min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Dan ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, itu Allah ta'ala. Wa a'rid 'anil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin, karena orang musyrikin keadaannya itu merusak. Barakallahu fikum, sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam, nah barakallahu fikum, ketika menasihati anaknya di saat musibah sudah dekat sekali, ya air bah sudah Allah taala utus untuk apa? Membinasakan umat-umat atau umat Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman saat itu. Apa nasihat bapaknya kepada anaknya? Ketika nah barakallahu fikum, beliau mengkhawatirkan keberadaan anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin, musyrikin, munafikin. Kafirin, musyrikin, munafikin masuk dalam itu. Paham ya? Nah, karena kalau bersama orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang mujrimin, itu bahaya keadaannya. Tapi ternyata anaknya juga tidak mau. Allah musta'an. Kita lihat sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah, ittabi' ayyuhar rasul ma auhaynahu ilaik minal awamir wa nawahi. Ikutilah wahai rasul apa yang telah kami wahyukan kepadamu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Allati a'zamuha tauhidullah azza wa jalla wa da'watu ilaih, yang paling besarnya perintah tersebut adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan kepadanya. Dakwah tauhid. Wala tubali bi'anadil musyrikin, enggak usah dipedulikan. Penentangan orang musyrikin, mereka nentang, bangkang, nolak, enggak usah peduli. Nah, wadi'ihimul batil, dan seruan panggilan mereka atau seruan mereka, pengakuan mereka yang batil, enggak usah dipedulikan. Fokus mengarah kepada apa? Dakwah ilallah azza wajal, bukan paksaan, tapi hanya menyampaikan sebagaimana datang dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan apa? Lasta 'alaihim bimusaytir, engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Kemudian juga berkata Allah Ta'ala laisa 'alaika hudahum, bukan di tangan engkau hidayah mereka. Kemudian juga berkata Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang kau cintai, namun Allah Ta'ala lah zat yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu assalamu ta'ala wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.